Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kemarin kita membahas tentang perkara yang harus dilihat terlebih dahulu sebelum ditetapkannya hukum kafir dan hukum fasik. Ada berapa hal yang harus dilihat dalam perkara ini? Indahnya Ridwan, dua perkara yaitu yang pertama harus dilihat penunjukan Al-Kitab dan As-Sunnah. Apakah di sana ada dalil yang menetapkan bahwasanya perkataan atau perbuatan tersebut merupakan kekufuran ataukah kefasikan? Kemudian yang kedua, kecocokan penetapan hukum tersebut kepada orangnya. Di mana harus dilihat syarat-syaratnya apakah terpenuhi? Demikian pula apakah di sana ada penghalang-penghalang. Dan kemarin kita mengambil di antara syarat yang paling penting untuk terpenuhi pada masalah ini apa? Muhammad. Hendaknya dia mengetahui, memiliki ilmu bahwasanya dia melakukan penyelisihan, bukan seorang yang jahil. Sekarang kita lanjutkan pada mawani. Qala minal mawani'i an yaqa'a ma yujibul kufra awil fisqa bi ghairi iradatin minhu. Dan di antara penghalang-penghalang ini sebagian saja, min litaba'in, penghalang yang menghalangi afanifillah untuk diteramkan pada orangnya hukum kafir atau hukum fasik, yaitu jatuhnya perbuatan yang sebenarnya berkonsekuensi kekafiran atau kefasikan, tapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa iradah darinya. Atau dengan kata lain, tidak adanya maksud dari orang yang melakukan perbuatan kekafiran atau kefasikan tersebut. Walidhanika suar, dan untuk hal tersebut ada beberapa bentuk. Minha diantaranya an yukroha ala dhanik, dipaksa. Ini yang pertama, dia tidak punya keinginan melakukan perbuatan kekufuran atau kefasikan, tapi dia dipaksa. Fayaf'aluhu lida'il ikrahi lak mitnanan bi, sehingga dia melakukan hal tersebut dikarenakan permintaan atau dikarenakan dorongan paksaan ini. Ada dikarenakan adanya paksaan, bukan karena na'am. ketumakninahan dirinya untuk melakukan hal tersebut, atau dengan mudahnya yaitu dia dipaksa bukan karena apa, keinginan diri sendiri. Fala yukaffaru hina idzin, maka ketika itu tidaklah dikafirkan. Liqaulihi ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun adzim. Siapa saja yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap di atas keimanan. Akan tetapi orang yang mendapatkan hukuman dan azab adalah orang yang melakukan kekufuran dalam keadaan hatinya lapang. Maka bagi mereka itu kemurkaan dari Allah dan azab yang besar. Di sini jelas dikecualikannya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Termasuk penghalang, kalau dia dipaksa dan hatinya tetap di atas keimanan, maka tidak dikafirkan. Faminha an yughlaqa ala fikri alaihi fikru. An yughlaqa alaihi fikru, yang kedua tertutupnya pemikiran dia. Fala yadri ma yaqul, sehingga dia tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi pikirannya tertutup, tidak sadar apa yang meluncur dari mulutnya. Lishiddati farahin, dikarenakan sangat gembiranya. Au husrin, atau sangat sedih. Au khaufin, atau karena sangat takut. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Di mana kondisi seorang, nah dia berucap tapi apa yang keluar dari lisannya itu tidak sadar. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di sini. Wa daliluhu ma thabata fi sahihi Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan fi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat bergembira dengan taubat hambanya tatkala dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, daripada salah seorang kalian tatkala dia berada di atas tunggangannya bi ardi falah, yaitu di suatu tanah yang luas atau di padang yang luas, gurun dan yang tidak didapati manusia dan orang-orang yang bisa membantunya. Dan dia berada di atas tunggangannya di tanah yang lapang yang luas sekali tersebut. Famfalatat minhu, kemudian tunggangannya hilang. Wa alaiha ta'amuhu wa syarab, dan di atas tunggangan itu makanan dia dan minuman dia, semuanya hilang. Fa'ayisa minha, kemudian dia putus asa untuk bisa mendapatkan kembali tunggangannya. Sudah putus asa, fa'ata syajara, akhirnya dia pun mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha fa'ayisa min rahilati, dia pun kemudian berbaring di bawah naungan pohon tersebut dalam keadaan telah putus asa untuk bisa mendapatkan kembali kendaraannya. Tinggal menunggu mati saja sudah. Naam, tiduran, baring, naam, menunggu kematian. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada binatang untuk dia tunggangi. Nah, fadaina ma huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatun 'inda. Maka tatkala dia dalam kondisi demikian itu, tiba-tiba kendaraannya berdiri di sisinya. Tentunya orang seperti ini sangat gembira karena sudah nyerah untuk mati, tiba-tiba kendaraan yang dia cari-cari ada di sampingnya. Fa akhadha bi hitamiha, Kemudian dia pun bersegera untuk mengambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Kemudian dia mengatakan, dikarenakan sangat gembiranya, keliru. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia keliru karena apa? Saking senangnya. Kalau seandainya dia sengaja mengatakan demikian, ya Allah, engkau adalah hambaku, kafir tidak? Kafir. Tapi karena dia keliru, sebab akalnya sudah apa? Sudah tidak terkontrol. Nah, karena saking gembiranya keliru lisannya. Nah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbu. Padahal harusnya Allahumma anta rabbi wa ana 'abdu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa amma takfir fa sawabu anna man ijtahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qasada al-haqqa fa akhta'a lam yukaffar bal yughfar lahu khata'. Ini dalil tentang kekeliruan, di mana seorang tidak sadar atas apa yang dia ucapkan karena apa? Akalnya tertutup. Kemudian dikutip di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwasanya kekeliruan merupakan penghalang pengkafiran. Beliau katakan adapun takfir, yaitu penetapan hukum kafir pada seseorang, maka yang benar pada masalah ini bahwa siapa saja yang berijtihad dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia maksudkan kebenaran kemudian dia keliru, maka tidak dikafirkan, bahkan dimaafkan kesalahannya. Wa man tabayyana lahu ma jaa bihi ar-rasul fa syaqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa taba'a ghayra sabilil mu'minin fa huwa kafir. Dan siapa saja yang jelas baginya apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, kemudian dia menyelisih Rasul setelah datangnya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka dialah yang kafir. Nah, jadi inilah orang yang dikafirkan, yang menyengaja mengikuti jalannya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selain kaum mukminin. Faman ittaba hawahu wa qasara fi talabil haqqi wa takallama bila ilmin fa huwa asin mudhnibin thumma qad yakunu fasiqan wa qad yakunu lahu hasanatun turajjahu ala hasad ala sayyi'ati. Dan siapa saja mengikuti hawa nafsunya dan kurang dalam mencari kebenaran serta berbicara tanpa ilmu, maka dia telah bermaksiat dan seorang yang berdosa. Kemudian terkadang dia dihukumi fasik. Nah, dan terkadang pula dia memiliki kebaikan-kebaikan yang menguatkan sisi timbangan kebaikannya daripada kejelekannya. Dari sini gambaran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya dalam menetapkan takfir maupun tafsir butuh pertimbangan yang banyak. Nah, dilihat apakah dia orang yang memang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran ataukah seorang yang memang menyelisihinya. Waqala hadza ma'a anni da'iman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni anni min a'dhamin nasi nahyan an yansiba an yansaba mu'ayyanun ila takfirin wa tafsikin wa maksiyatin. Kemudian beliau mengatakan demikianlah, bersamaan dengan keadaanku yang senantiasa juga orang-orang yang sering duduk bersamaku mengetahui yang demikian itu. Dan Aku senantiasa menjaga dan melarang taib untuk dinisbahkan kepada orang-orang pengkafiran, pengfasikan dan penetapan maksiat kepada orang tersebut. Illa idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjatur risaliyah allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasikan ukhra wa asiyan ukhra. Hanya saja apabila diketahui telah tegak atasnya hujjah kerasulan, yaitu hujjah dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi. Nah, yang siapa saja menyelisihinya maka dia kafir terkadang dan fasik di kondisi yang lain, atau dihukumi pelaku maksiat di kondisi yang lain. Baik. Wa inni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-umma khata'aha. Dan sungguh aku telah menjabarkan dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekeliruan umat ini. Memberikan ampunan untuk umat ini apabila terjatuh dalam kekeliruan. Wa dhalika ya'ummul khata'a fil masailil khabariyah al-qawliyah wal masailil amaliyah. Dan pengampunan atau udzur tersebut umum mencakup kekeliruan pada permasalahan-permasalahan khabariyah al-qawliyah, yaitu berhubungan dengan akidah. Maksudnya khabariyah qawliyah yaitu hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Wal masail al-amaliyah dan permasalahan-permasalahan amal, permasalahan ibadah dan seterusnya. Fa mazal as-salafu yatanaza'una fi katsirin min hadhihi al-masail wa lam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wa la bi fiskin wa la bi maksiyah. Dan senantiasa salaf mereka ada perselisihan pada banyak dalam masalah-masalah ini, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempersaksikan atas orang lain dengan kekafiran ataupun memfasikan ataupun penetapan pelakunya sebagai ahli maksiat. Baik. Ini penjabaran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau dalam masalah pengkafiran beliau adalah orang yang sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Wa dzakara amtsalatan tsumma qala, kemudian beliau menyebutkan contoh. Ya, contoh-contoh, kemudian mengatakan wa kuntu ubayyinu anna man naqala 'anil salaf wa la'immati min itlaqil qawli bi takfiri man yaqulu kadza wa kadza fa huwa aidan haqqun lakin yajibu at-tafriq bainal itlaqi wa at-ta'yin. Ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Nah, dan aku menjelaskan bahwasanya anna ma nukila wa kuntu ubayyinu anna ma nukila anis salafi wal imma. Aku menerangkan bahwasanya apa saja dinukilkan dari para salaf dan para imma min itlaqil qawli bitakfiri man yaqulu kada wa kada, yang berupa apa? Pemutlakan vonis tentang apakah kafiran orang yang melakukan demikian-demikian. Jadi yang dinukilkan dari salah, misalnya siapa saja mengatakan seperti ini, maka dia kafir. Nah, maka itu juga hak. Jadi perkataan salah tersebut hak. Akan tetapi wajib untuk dibedakan antara hukum secara mutlak dan hukum secara apa? Muayyan. Hukum secara individu. Baik. Ini harus dibedakan. Ila anqala wa takfiru huwa minal wa'id. Fa innahu fa in kana al-qawlu takdziban lima qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin qad yakunu ar-rajulu haditha ahdin bi Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idah. Wa mithlu hadha la yukaffar. bijahli ma yajhaluhu hatta taquma alaihi al-hujjah. Dan takfir itu termasuk kategori wa'id, ancaman. Maka walaupun perkataan dia itu adalah pendustaan terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan tapi terkadang pada orang tersebut keadaannya adalah baru masuk Islam, atau dia tumbuh di suatu tempat yang sangat jauh yang tidak tersampaikan ilmu padanya, belum terjangkau oleh ilmu. Nah, maka yang seperti ini tidaklah dikafirkan dengan sebab pengingkaran apa-apa yang dia ingkari dari apa? Risalah Nabi SAW. Kalau sampai dia mengingkari, misalnya mengingkari zakat atau mengingkari hal-hal yang lain yang memang dia tidak tahu karena baru masuk Islam atau karena jauhnya ilmu, maka tidak dikafirkan sampai tegak atasnya hujjah. Waqad yaqulu rajulun lam yasma' tilka nusus. Terkadang orang tersebut tidak mendengar nas-nas tersebut. Aw sami'aha wa lam tathbut 'indah. Atau dia mendengar tapi nas tadi tidak sampai di sisinya. Ini dhaif, derajatnya dhaif menurut dia. Aw aradaha 'indahu ma'arid akhar. Atau muncul di sisi dia ikhwanifillah penghalang atau alasan-alasan yang lain sehingga dia tidak menerima dalil tadi. Aw jaba ta'wilaha wa in kana muftian. Baik, yang mengharuskan untuk dia mentakwilkan walaupun dia keliru di situ. Ini termasuk dalam udzur. Faqad da'iman udzkiru al-hadits alladhi fi sahihain fi ar-rajul alladhi qala idza ana mittu fa ahriquni thumma ashquni thumma dharuni fil yam fa wallahi la in qadara Allahu alayya la yu'adzibanni 'adaban ma 'adzabahu ahadan min al-'alamin fa fa'alu bihi dhalik fa qala Allah ma hamalaka 'ala ma fa'alta qala khashyatuka fa ghafara lak. Dan aku terus-menerus mengingatkan tentang hadis dalam sahihain tentang kisah seorang yang mengatakan kepada anak-anaknya, apabila aku mati maka bakarlah aku. Kemudian geruslah abunya, yaitu dikumpulkan abunya yang sehingga betul-betul bayam berupa abu yang mudah untuk ditaburkan. Ini maksudnya dibakar, kemudian hancurkan. Kemudian daruni fil yam, kemudian tebarlah di lautan. Yang sudah menjadi abu tadi suruh ditebar di lautan. Sungguh demi Allah, jika Allah mampu untuk membangkitkanku dalam keadaan sudah disebar demikian, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang tidak akan pernah diberikan kepada seorang pun di jagad raya ini. Maka mereka pun melakukannya. Yang diwasiati demikian, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah membangkitkan orang itu, apa yang membawamu atau yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kau lakukan tadi? Maka dia mengatakan khasyatu, karena takut kepadamu ya Allah. Maka Allah pun mengampuni dia, padahal kalau dia memiliki ilmu ikhwani fillah, dia kafir dengan sebab apa? Tidak beriman terhadap qudrah Allah. Tidak beriman bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan dia walaupun sudah diubah menjadi abu. Keraguan-keraguan tentang hal ini kufur. Apalagi dia meyakini kalau Allah tidak akan mampu untuk itu. Fahadha rajulun syakka fi qudratillah wa fi adali. Orang ini ragu-ragu tentang qudrah Allah dan ragu-ragu tentang dibangkitkannya dia kembali. Idza daraba iqtada annahu la yu'adzab illa telah ditebar debunya atau abunya, bahkan dia berkeyakinan tidak akan dibangkitkan. Wa hadza kufrun bi ittifaqil muslimin, dan ini kekufuran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahilan la ya'lamu dhalik. Akan tapi dulu dia seorang yang jahil tidak mengetahui hal tersebut. Wa kana mu'minan yakhafu Allah an yu'aqibahu fa ghafara lahu dhalik. Dan adalah dia beriman karena takut pada Allah. Dia seorang yang beriman yang takut pada Allah. Naam, takut untuk apa? Diazab. Makanya dia berbuat demikian. Dikiranya ketika telah terbar di lautan, dia tidak akan dibangkitkan. Nah, kenapa? Karena dia takut kalau dibangkitkan, dia akan diazab. Nah, maka karena kejahilan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Wal muta'awwil min ahli al-ijtihad al-hadis ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam aula bil maghfirati min mithli hadha. Dan orang yang mentakwil dari kalangan ahli al-ijtihad, perhatikan, yang mentakwil itu ahli al-ijtihad, bukan orang sembarangan mentakwil. Muta'awwil min ahli al-ijtihad, orang yang mentakwil dari kalangan ahli al-ijtihad yang memang semangat untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan ampunan pada perkara yang seperti ini. Ketika dia mentakwil suatu perkara yang seandainya tanpa takwil tersebut, maka dia dikafirkan. Jadi takwil termasuk udzur, tapi dikatakan di sini oleh Syekhul Islam yaitu apabila takwil itu muncul dari ahli ijtihad. Kemudian dia seorang yang memang punya semangat untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiikum, kami bilang, wassalamualaikum.